Spesial buat malam ini duet sama Mbak Yeni. Spesial buat yang lagi merantau jauh, yang lagi LDR, pejuang rupiah, demi lagu ini cocok demi cintanya. Demi cintanya. Janeng ya gak iso LDR mas, neng kahanan, kudu golek duit ngono. Gak iso, soalnya kahanan ini memang kudu LDR, iya. Gawe nyukupi pasangan ini. Iya. Bersama kekasan menunggu musim mendiam anggun kuleh ngenteni besono sesasi kena kino mas yang panjen tau nyanyi seliramu mergo tuntutan kerjaku nganti orang duwe waktu waktu kanggo ngancani uga ngeterke nyanyi kowe kudu ngerti lunga golek rezeki dongakno lakuku ngayahi kewajibanku senajan abot kanggomu nanging kuatno atimu wis dadi kahanan aku lunga atau paran ora bakal kelet lanyane weto anginnya bareng.